Allah telah ciptakan Adam untuk bumi. Artinya, di dalam takdir Allah, Adam akan tinggal di bumi nantinya. Ya, telah tertulis di dalam takdir, di dalam Lauhul Mahfuz, bahwa Adam nantinya akan tinggal di bumi. Wanahahu an syajaratin, dan Allah melarang Adam dari suatu pohon. Jadi pohon ini, penamaan pohon itu sebagai pohon khuldi, ya, sebatas yang saya ingat dari penjelasan para ulama, adalah penamaan yang tidak berdasar dalil yang sahih. Tidak disebut sebagai pohon khuldi. Kalau di dalam Al-Quran hanya disebut sebagai asy-syajarah. Disebut sebagai pohon saja. Tidak disebut namanya. Nah, Allah melarang Adam untuk memakan bagian dari pohon, suatu pohon. Qad nafadha qada'uhu 'alayhi bi akliha. Telah terlaksana ketentuannya untuk Adam bahwasanya ia akan memakannya. Ya, telah tertulis di dalam takdir bahwa Adam nanti akan memakan bagian dari pohon tersebut. Summa batalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah mengujinya. Allah menguji Adam alaihi salam dengan melarang. Jadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya ujian. Ujian bagi Adam dan juga bagi keturunan Adam. Apakah mereka mau meninggalkan larangan Allah itu sehingga mereka akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau mereka melaksanakan larangan itu yang membahayakan kehidupan mereka dunia dan akhirat, memudaratkan kehidupan mereka. Thumma sallata 'alaihi aduwwahu. Kemudian Allah jadikan musuhnya menguasainya. Allah jadikan musuh Adam, yaitu iblis, menguasai Adam, bisa mempengaruhi Adam. Hingga musuhnya tersebut menyesatkan Adam, membuat Adam tersesat, menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melanggar atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang untuk memakan bagian dari pohon, tetapi Adam memakannya. وَجَعَلَ أَكْلَهُ لَهَا إِلَى الْأَرْضِ سَبَبًا. Dan Allah menjadikan perbuatan memakan bagian dari pohon itu adalah penyebab Adam ke bumi. Nah. فَمَا وَجَدَ إِلَى تَرْكِ أَكْلِهَا سَبِيلًا وَلَا عَنْهُ لَهَا مَذْهَبًا. Dan Allah jadikan tadi fama wajada ila tarki akliha sabila. Adam tidak menemukan jalan lain untuk tidak memakannya. Artinya sudah pasti terjadi bahwa di dalam takdir telah tertulis bahwa Adam akan memakannya. Kemudian memang benar-benar Adam memakan dari pohon tersebut. Nah, jadi keimanan terhadap Nabi Adam seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ini terkait erat dengan keyakinan terhadap takdir. Nah, jadi di dalam Al-Lawhul Mahfuz telah tertulis semua takdir para makhluk termasuk takdir Adam alaihissalam. Sebelum Allah ciptakan Adam, sudah tertulis takdir bahwa Adam pada awalnya akan masuk ke dalam surga, kemudian ya, dia dilarang oleh Allah untuk memakan sebuah pohon, memakan bagian dari sebuah pohon. Kemudian Adam diperdaya oleh iblis sehingga melaksanakan larangan Allah, dan itu menjadi sebab Adam dikeluarkan dari jannah ke bumi. Nah, itu kejadian itu dan penyebabnya sudah tertulis di dalam takdir. Tidak bisa tidak, itu pasti akan terjadi. Jadi apa yang sudah tertulis di dalam takdir itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Nah, tetapi Adam alaihi salam menjadi makhluk yang mulia karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga manusia memiliki tabiat berdosa, melakukan perbuatan dosa. Itu bagian dari karakter manusia. Dan orang yang berdosa, dia jika dia bertaubat kepada Allah, maka dia akan menjadi seorang yang baik. Nah, itu penjelasan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kita membahas beberapa hal terkait dengan ucapan Al-Imam Al-Muzani ini. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Thumma khalaqa Adam biyadih. Nah, ini merupakan salah satu keistimewaan Adam alaihi salam. Karena tidak setiap makhluk itu diciptakan dengan tangan Allah. Kebanyakan makhluk tercipta seketika ketika Allah menghendaki. Kebanyakan makhluk tercipta ketika Allah menyatakan kun jadilah, maka jadilah. Ada beberapa makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan asar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada empat makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya. Yang pertama adalah arsy. Arsy makhluk yang terbesar yang berada di atas lapis langit yang ketujuh. Yang di atas arsy Allah beristiwa. Yang kedua, makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya adalah surga Aden. Jannatu Aden. Yang ketiga, Adam alaihi salam. Dan yang keempat adalah Al-Qalam, pena penulis takdir. Pena pencatat takdir ya, yang dituliskan pada Lauhil Mahfuz. Empat makhluk itulah yang Allah ciptakan dengan tangannya. Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, beliau berkata, khalaqallahu arba'ata asya'a biyadih. Allah ciptakan empat hal dengan tangannya. Al-arsha, yang pertama adalah arsh, wal qalam, wa adn, dan surga adn. Adam dan Nabi Adam. Kemudian Allah berfirman kepada makhluk-makhluk yang lain, kun fakana, jadilah, maka jadilah makhluk itu. Jadi untuk makhluk-makhluk yang lain Allah tidak ciptakan dengan tangannya, tapi Allah sekedar mengatakan kun jadilah, maka jadilah. Ini ucapan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam Ar-Radd 'ala Al-Muraisi, juga Al-Imam Ibnu Tabari di dalam tafsirnya. dinyatakan sanadnya kuat oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan Imam Adz-Dzahabi juga termasuk salah satu ulama bermadhab Syafi'iyah. Nah. Dan disebutkan di dalam pernyataan Al-Imam Al-Muzani bahwa Allah menjadikan Adam menetap di surga sebelumnya, di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-35, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu ke dalam surga. Nah, surat Al-Baqarah ayat 20, ayat ke-35. Nah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Dan sebelum itu Adam diciptakan oleh Allah untuk bumi. Artinya Allah telah takdirkan Adam sebagai penduduk bumi, dikeluarkan dari surga sehingga harus menetap di bumi karena dosanya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Seperti pernyataan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, ketika ditanya apakah Adam diciptakan untuk langit atau untuk bumi? Nah, artinya apakah Adam diciptakan untuk jannah, ya, yang sebenarnya menetap di jannah terus, atau memang Adam diciptakan untuk bumi, telah ditakdirkan untuk menetap di bumi nantinya? Kata Al-Hasan Al-Basri, untuk bumi. Nah, kemudian orang itu bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, bagaimana pendapatmu seandainya Adam tetap tidak mau makan pohon yang dilarang oleh Allah, apakah tetap dia akan dikeluarkan dari surga seandainya Adam tidak bermaksiat? Nah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, lam yakun lahu minhu buddun. Tidak mungkin itu tidak terjadi. Pasti terjadi. Jadi, ketika di dalam takdir sudah tertulis bahwasanya Adam nanti akan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun akan terlaksana. Jadi, penyebab sudah tertulis. Akibat dan penyebabnya semuanya sudah tertulis. Akibatnya adalah Adam dikeluarkan dari surga, masuk ke dalam, menetap di bumi, sedangkan penyebabnya adalah perbuatan dosa. Baik akibat maupun penyebab, ini tertulis semua. Nah, tetapi Adam tidak bisa disalahkan, ya, ketika Adam alaihi salam telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam tidak bisa dicela karena perbuatan itu ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mencela orang yang sudah bertaubat. Sebagaimana Nabi Musa pernah bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini terdapat di dalam As-Sahih, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, juga. Nah, percakapan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa mempertanyakan kepada Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi Musa alaihi salam, ya, "Anta Adam alladhi akhrajatka khati'atuka minal jannah." Engkau adalah Adam yang kesalahanmu menyebabkan engkau keluar dari jannah. Maka Adam menyatakan, "Anta Musa alladhi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi." Engkau adalah Musa yang Allah pilih engkau dengan membawa risalah dan sebagai orang yang diajak bicara oleh Allah. "Thumma talumuni ala amrin kuddira alayya qabla an ukhlaq." Kemudian engkau mencela aku atas perkara yang telah ditakdirkan terjadi padaku sebelum aku diciptakan oleh Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahajja Adam Musa marratain." Fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Nah, dalam hal ini Adam berhasil mengalahkan hujjahnya terhadap Musa alaihi salam. Nah, artinya Nabi Adam tidak bisa dicela ketika dia telah bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahannya. Nah, dan berbuat kebaikan setelah taubatnya. Nah, demikian juga setiap orang yang berbuat kesalahan kemudian bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka jangan kita celah seseorang itu. Nah, sebagaimana ketika ada seorang yang berbuat zina di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita berbuat zina. Nah, dia kemudian dirajam. Nah, kemudian setelah dirajam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati wanita tersebut, menyolatkan jenazah wanita tersebut. Kemudian Umar berkata, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah?" Apakah Anda menyolatkan dia wahai Rasulullah? "Waqad zanat." Dia telah berzina. Apakah pantas Anda menyolati dia? Dia ini wanita pezina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum." Kalau seandainya taubat dia ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. "Wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala." Apakah engkau akan mendapati seorang yang taubatnya lebih utama dibandingkan seorang yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Ta'ala? Nah, dia datang kepada Nabi untuk menyerahkan diri, mengakui bahwasanya dia telah bertaubat. Nah, tidak, apa namanya, ya, telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan hukum had. Nah, maka itu bentuk taubat yang sebenar-benarnya. Maka jangan dicela orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada penjelasan dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah tentang beberapa hikmah dan kemaslahatan tergelincirnya Adam ke dalam perbuatan dosa, kemudian dia diturunkan ke bumi. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, untuk diketahui akibat pelanggaran terhadap perintah Allah. Nah, yang pertama, agar keturunan Adam mengambil pelajaran. Kalau seorang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, Allah melarang sesuatu dia lakukan, atau Allah perintahkan kepada sesuatu dia tidak melakukannya, maka ini adalah akibatnya sangat buruk. Sebagaimana Adam dikeluarkan dari kenikmatan surga sehingga harus hidup di bumi yang penuh perjuangan. Kemudian yang kedua, maslahat yang didapatkan adalah untuk diketahui musuhnya yang utama, yaitu iblis dan bala tentaranya. Nah, yang akan terus berusaha menyesatkan ia dan keturunannya. Hal ini menyebabkan keturunannya bisa berhati-hati dari tipu daya musuh yang utama tersebut. Nah, maka jangan mengikuti langkah-langkah iblis, langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan perintah-perintah iblis, kita berusaha untuk menghindar, menjauhinya. Ya'muru bil fahsya. Syaitan, iblis, itu memerintahkan kepada perbuatan keji, perbuatan zina, perbuatan homoseksual, dan yang lainnya. Maka kita harus menghindar dari itu. Kalau misalkan ada hadis yang menyatakan bahwa syaitan makan dengan tangan kiri, maka kita tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kalau ada hadis yang menyatakan bahwa seorang yang makan, ia tidak mengucapkan bismillah, syaitan akan bergabung untuk makan bersama dia. Maka kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang membuat syaitan atau musuh kita ini tidak suka, marah. Nah, ketika dibacakan ayat-ayat tilawah dan disunnahkan untuk sujud tilawah, seperti di misalkan di akhir surat Iqra, ya, di akhir surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, la tuti'hu wasjud waqtarib, janganlah engkau mentaati dia, ya, dan sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian seorang sujud, melakukan sujud tilawah, maka syaitan akan menangis. Dia akan merasa celaka. Celaka aku. Ya. Aku diperintah untuk sujud tapi aku tidak mau. Maka aku mendapatkan neraka. Sedangkan Adam, keturunan Adam, ketika diperintah untuk sujud, dia kemudian mau untuk sujud, maka dia akan mendapatkan jannah. Nah, jadi kita tahu musuh kita, iblis dan syaitan. Allah dan Rasulnya menjelaskan apa yang disukai oleh iblis dan syaitan, apa tipu daya mereka. Maka segala yang ada dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi yang sahih, kita berusaha untuk menyelisihi hal-hal yang menyenangkan bagi syaitan. Nah, yang ketiga, maslahatnya adalah agar terlaksana sesuatu yang telah ditakdirkan bahwa Adam dan keturunannya akan menjalani kehidupan di bumi. Dan di bumilah terjadi pertarungan antara al-haq dan kebatilan. Nah, ini tiga hal yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah dalam kitab beliau Fathur Rabbil Ghani Bitawdihi Syarhi Sunnah Lil Muzani. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian kita berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, bilakah pertanyaan antara dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa itu terjadi, Ustaz? Pertanyaannya, kapankah pertanyaan dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Adam terjadi, wallahu a'lam. Karena belum mengetahui bagaimana penjelasan para ulama tentang hal itu, wallahu a'lam. Iblis mengatakan dia celaka kerana tidak sujud kepada Adam. Apakah itu hadis ataupun ayat, Ustaz? itu hadis. Nah, jadi hadis yang menjelaskan bahwa ketika seorang manusia melakukan sujud tilawah, ya, jika melakukan sujud tilawah, syaitan akan merasa sedih. Ya. Dia merasa sangat sedih ketika manusia melakukan sujud tilawah. Yang sujud tilawah itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan itu disebutkan di dalam hadis. Nah. Itu bisa lihat di hadis, bentar ya, kita lihat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, fasajada i'tazala asy-syaitan yabki. Jika anak Adam membaca ayat sajdah, kemudian sujud, syaitan akan menyingkir dan menangis. Yaqulu ya wailah. Dia akan mengatakan, duhai celaka aku. Umir ibnu Adam bisujud, fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintah untuk sujud, kemudian dia sujud, dia mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud, faabaitu fali annar. Sedangkan aku diperintah untuk sujud, tapi aku enggan, maka aku mendapatkan an-nar. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah. Nah, Ustaz, soalan berikutnya. Apa perbedaan antara syaitan dan iblis? Apa perbedaan antara syaitan dan iblis? Iblis itu adalah syaitan itu adalah keturunan iblis. Jadi yang pertama kali itu adalah iblis. Kemudian iblis ini memiliki keturunan-keturunan yang itu adalah syaitan. Nah, jadi syaitan itu bala tentara iblis. Nah, jadi bala tentara iblis dan juga keturunan-keturunannya. Nah, baik. Ustaz, ada satu soalan di sini meminta Ustaz untuk menjelaskan hadis. Jika ذكر اصحابي فامسكوا اذا ذكر القدر فامسكوا. Naam. Ada hadis, "Idza dzukira ashabi faamsiku, idza dzukira alqadar faamsiku, idza dzukira ashabi faamsiku." Ya. Jika disebut sahabatku, maka tahanlah. Artinya, jika kalian menjelaskan tentang sahabat-sahabatku, sahabat Nabi, tahanlah, jangan sebutkan kejelekan-kejelekan mereka, jangan cela mereka. Jadi di antara akidah Ahlussunnah adalah tidak membicarakan perselisihan di antara para sahabat. Kalau ada orang-orang yang ketika menjelaskan perang antar para sahabat atau perselisihan di antara para sahabat kemudian menjelekkan salah satu, ya, menjelekkan misalkan menjelek-jelekkan Muawiyah bin Abi Sufyan atau menjelekkan Aisyah radhiyallahu anha, maka ini menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah. Nah, semestinya kalau para kita menjelaskan tentang sahabat Nabi, kita sebutkan kebaikan mereka. Nah, karena kalaupun ada kesalahan-kesalahan pada mereka, itu sudah tertutupi oleh sedemikian banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, seperti hadis Nabi, "Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Jika air itu sudah mencapai dua kullah, maka dia tidak membawa najis. Nah, artinya kalau air itu lebih dari dua kullah, ya, yang jumlah dua kullah ini sangat banyak, ya, kemudian apa namanya, terkena sedikit najis, maka najis itu tidak akan merubah warna, rasa, dan baunya. Kebanyakan demikian. Ketika tidak berubah warna dan rasa maupun baunya akibat najis, maka air itu tetap suci. Nah, demikian juga sebagaimana sahabat yang memiliki kebaikan yang sangat banyak, sedikit keburukan yang ada pada mereka, sebagai manusia ada kekurangan, ya, tapi kekurangan itu tidak sampai menodai, ya, kebaikan atau keutamaan yang ada pada para sahabat tersebut. Apalagi kebanyakan dari mereka telah melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang ikut dalam bai'atul ridwan yang dipersaksikan lan yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah, tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbai'at di bawah pohon. Jumlahnya sekitar 1400-an orang, kata Jabir bin Abdullah. Kemudian idza dzukiral qadar fa amsiku. Kalau disebut tentang takdir, maka tahanlah. Jangan kita berbicara tentang takdir kecuali berdasarkan dalil. Jangan membahas takdir kecuali sekedar sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi jangan kita mempertanyakan kenapa Fulan kok takdirnya begini, sedangkan Anlan takdirnya begini. Nah, ini mempertanyakan tentang takdir. Kenapa dia takdirnya begitu, sedangkan yang itu takdirnya lain? Ini berarti mempertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidaklah ditanya, sedangkan manusianya lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, pertanyaan lain daripada topik sedikit. Bagaimana kita ingin menjawab syubhat sebagian orang yang berpemikiran khawarij bahawa di zaman salaf ataupun lebih tepatnya di zaman Hajjaj bin Ibn Yusuf al-Thaqafi terjadi pemberontakan ataupun peperangan antara sebahagian tabi'in dan juga ataupun sahabat dengan pemerintah, iaitu Hajjaj. Nah, intinya akidah Ahlus Sunnah sudah ma'ruf, sudah dipahami oleh dijelaskan oleh para sahabat. Nah, dan itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau sudah jelas kepada kita sunnah, maka tidak boleh bagi kita untuk berdalil dengan perbuatan siapapun yang menyelisih sunnah itu. Nah, banyak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah jelas memberikan penjelasan akidah terhadap sikap kita terhadap waliul amr. Nah, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari amirnya, maka hendaknya dia bersabar. Nah, kemudian bimbingan Nabi, man ahana sultanallaha fil ard ahanahu Allah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin Allah di muka bumi, Allah akan hinakan dia. Nah, memberikan nasihat secara tersembunyi, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa qad adda alladhi alayh. Barang siapa yang punya nasihat kepada seorang pemimpin, maka jangan ditampakkan terang-terangan, tapi peganglah tangannya, sampaikan kepada dia. Kalau dia menerima, maka itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia telah melakukan kewajiban. Nah, dan demikian banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Itu adalah hadis yang yang tegas, yang jelas. Nah, kalau ada sesuatu yang di antara mereka yang melakukan, bisa jadi karena kesalahan di dalam berijtihad, atau ketergelinciran, atau kesalahan informasi, nah, fitnah yang tidak jelas. Nah, maka itu tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan sandaran. Nah, kalau sudah jelas sunnah Nabi, maka tidak halal bagi siapapun untuk menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ucapan Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Man istabana lahu sunnatu Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lahu an yada'aha liqauli ahadin." Barang siapa yang telah jelas kepadanya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dia meninggalkan sunnah itu karena ucapan siapapun dari manusia. Nah, jadi tidak boleh kita meninggalkan sunnah Nabi yang sudah jelas karena alasan kenapa Fulan melakukan ini, kenapa Fulan melakukan ini. Nah, itu kalau memang benar persangkaan mereka bahwa ada sahabat, ada tabi'i yang terlibat. Seringkali mereka hanya mengklaim saja, tidak terbukti. Seringkali mereka mengklaim bahwa sahabat ini terlibat dalam pemberontakan ini, atau ulama ini terlibat dalam pemberontakan ini. Seringkali itu berdasarkan riwayat yang tidak sahih. Kalaupun sahih, maka kembali pada kaidah yang tadi kita sebutkan, ketika sudah jelas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa meninggalkan sunnah itu karena ucapan atau perbuatan seorang pun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, sebelum itu Ustaz, yang lanjutan dari tadi, bagaimana kalau jika ada yang melemparkan syubhat bahawa jika demikian, kalau ada hadis yang sahih menunjukkan bahawa sebagian sahabat ataupun tabi'i yang terlibat memerangi Hajjaj, apakah mereka berhak dituduh sebagai khawarij? Tidak, tidak bisa dituduh sebagai khawarij. Karena khawarij itu sebagai sebuah akidah. Sebuah akidah. Ya, beda dengan kesalahan ijtihad. Nah, kesalahan ijtihad beda dengan sebuah akidah yang dibangun di atas penentangan terhadap dalil. Ya. Seorang yang berpemahaman khawarij, ya, seorang mubtadi, ketika dia sudah jelas hujjah kepada dia, dia tidak mau menerima, maka dia berpemahaman khawarij. Berbeda dengan seorang yang salah di dalam mentakwil, salah dalam ijtihadnya, yang sebenarnya belum jelas kepada dia mana yang benar, karena masih rancu bagi dia. Maka yang demikian ini tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang khawarij. Nah, baik. Nah, Ustaz, nampaknya tidak ada lagi yang mengajukan soalan. Mungkin kita cukupkan situ, Ustaz. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan.